وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا أجل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-40 dan setelahnya dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang keadaan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu ingatkan bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para musyrikin dalam masalah tauhid rububiyah, mereka sangat yakin bahwa yang mencipta, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang melindungi, yang menyelamatkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan, yang mematikan, pemilik semesta alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa mereka dicap sebagai musyrikin? Ya karena mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, juga menyembah berhala, menyembah patung, menyembah yang lainnya. Maka dicaplah mereka sebagai musyrikin kufar. Seseorang tidaklah cukup dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi harus juga mengkufuri semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah pernyataan kita, la ilaha illallah. Ada isbat wa nafi, penetapan dan penafian, menafikan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Baik, yang boleh disembah. Beda dengan musyrikin sekarang ini, sebagian di antaranya meyakini ada yang mengatur selain Allah, ada yang memberi rezeki selain Allah, sehingga mereka minta pertolongan, minta rezeki, minta ini dan minta itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada dalam kesempitan, kesulitan, mereka minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mintanya kepada wali. Dalam kondisi kepepet, mereka memanggil Abdul Qadir Jailani atau Badawi atau Syamsan atau Syekh Yusuf atau siapapun yang mereka anggap sebagai wali yang bisa mendatangkan pertolongan, perlindungan, mereka panggil. La haula wala quwwata illa billah. Wa hadza syirkum billah. Dan termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat meyakini, sekali lagi kita ulangi, sangat meyakini bahwa pemilik segala sesuatunya, yang mengatur semesta alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi, yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa dicap musyrikin? Karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang orang musyrikin di zaman Rasulullah. Qul araaitakum in ataakum 'adzaabullaahi aw aataatkumus saah aghairallaahi tad'uuna in kuntum shaadiqiin. Wahai orang-orang musyrikin, katakan, ini katakan wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrikin, araaitakum in ataakum 'adzaabullaah akhbiruni, araaitakum artinya akhbiruni, sampaikan kepadaku, khabarkan kepadaku, in ataakum adzabullah, kalau datang kepada kalian adab Allah Subhanahu wa taala, atau atatkumus saah, atau datang kepada kalian hari kiamat, aghairallahi tad'un, tidakkah yang kalian panggil, yang kalian seru itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Kalian mohon keselamatan, kalian mohon perlindungan, yang kalian panggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ghasyahum mawjun kadzulali da'u Allah mukhlishina lahu din falamma najjahum minal barri idza hum musyrikun. Kalau mereka berada di tengah lautan kemudian diombang-ambingkan oleh topan badai, da'u Allah mukhlishina lahu din, di saat itu mereka mereka menyeru, mereka memanggil, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah mereka selamat naik ulang ke daratan, barulah mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala kembali. Subhanallah. Kalau di ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ta'akum adzabullahi wa ta'atukum sa'agirallahi tad'una in kuntum shadiqin." Tidakkah yang kalian panggil itu adalah Allah Subhanahu wa taala jika kalian betul-betul adalah orang-orang yang jujur? Bal iyyahu tad'un, bahkan hanya kepada Allah kalian menyeru pada saat itu, pada saat genting. Barakallahu fikum. Ini musyrikin di zaman dahulu, ketika mereka mepet, ketika mereka kesulitan, kesusahan, mereka panggil Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang mempersekutukan Allah di zaman sekarang ini, yang mereka panggil adalah seperti ketika orang-orang Syiah dihimpit masalah, yang mereka panggil adalah Husain. Ya Husain, ya Ali, ya Fatimah az-Zahra. Subhanallah. Demikian juga orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi mepet mereka panggil selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang mukmin yang mereka panggil hanya Allah Subhanahu wa taala. Dulu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam kondisi tertimpa musibah, mereka hanya memanggil Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, bal iyyahu tad'un, bal bahkan kalian hanya meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakshifu ma tad'una ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyingkap apa yang menimpa kalian itu. Insya, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, wa tansawna ma tusyrikun, dan kalian pada saat itu melupakan semua apa yang kalian persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyembah Lata, menyembah Uzza, Manat, dan yang lainnya. Dari sesembahan-sesembahan kalian lupa pada saat itu. Subhanallah. Baik. Wa tansawna ma tusyrikun. Semestinya karena kalian yakin kepada Allah bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, milik Allah dunia dan akhirat, semua milik Allah Subhanahu wa taala, semestinya dengan keyakinan ini tidak ada yang kalian sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian harapkan dari selain Allah? Tidak ada. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan, perlindungan milik Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kalian meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki milik Allah Subhanahu wa taala. Minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian inginkan? Semuanya milik Allah. Selain Allah semuanya makhluk, tidak memiliki apa-apa. Maka tidak pantas kalian meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi kalian untuk menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan umat-umat terdahulu pula. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika." Dan juga kami telah utus kepada umat-umat sebelum kalian, sebelum umatmu ini wahai Muhammad. Walaqad arsalna ila umamin min qablika. Yang sebelum engkau ini ada umat-umat yang sangat banyak. Kami juga sudah utus kepada mereka rasul-rasul kami, nabi-nabi kami. Tapi mereka menentang. Bahkan mereka berusaha berupaya untuk membunuh nabi tersebut. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Maka kami pun mengirim bala untuk mereka, baksa, kelaparan, barakallahu fikum, kesulitan, paceklik, wad-dharra, yakni penyakit-penyakit, wabah, dan yang lainnya. La'allahum yatadarra'un, agar supaya mereka kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Zahara al-fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Ini tujuan diturunkannya bala bencana agar supaya umat ini kembali memohon kepada Allah semata, tunduk kembali pada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. La'allahum yatadarra'un, agar supaya mereka kembali tunduk tadarru' kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya. Barakallahu fikum. Mungkin kalau di dalam kondisi konteks sekarang ini, baik musibah lebih umum atau lebih pribadi, mungkin orang sehat-sehat saja selama ini kemudian jatuh sakit, saat-saat itulah dia merasa bahwa dia lemah, dia tidak bisa memiliki apa-apa, dia tidak bisa berbuat apa-apa, maka dia kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu. Barakallahu fikum. Ini tujuannya. La'allahum yarji'un. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u. Seandainya saja ketika turun adab kami, ujian, cobaan kami kepada mereka, musibah, bencana, malapetaka kami turunkan kepada mereka, pada saat itu mereka kembali, seandainya saja, maka itulah yang terbaik untuk mereka. Itulah yang terbaik untuk mereka. Ketika ditimpa musibah, bencana, mereka langsung kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah. Itulah yang terbaik untuk mereka. Boleh jadi selama ini mereka lalai mungkin. Maka dengan adanya musibah, bencana ini mereka kembali. Walakin qasat qulubuhum. Seandainya saja begitu datang musibah, langsung mereka kembali tadarruk. Akan tetapi tidak, karena saking kerasnya hati mereka. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati mereka sudah terlampau keras. Batu-batu saja bisa bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati mereka sudah lebih keras dari batu. Barakallahu alaikum. Walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati mereka sudah lebih keras. Wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan pun senantiasa menghias-hiasi apa yang dulunya pernah mereka lakukan. Tapi mereka sering membuat sesajen, barakallahu fikum, untuk penguasa gunung katanya. Barakallah, penunggu gunung yang senantiasa meletus. Atau mereka buat sesajen untuk penunggu laut. Agar supaya tangkapan ikan mereka lebih banyak dan lebih banyak. Dan tidak datang tsunami. Barakallahu fikum. Mereka buatlah sesajen. Begitu gunung tetap meletus dan semakin meletus. Dan begitu mereka tidak mendapatkan panenan lebih banyak dan bahkan yang datang tsunami, bukannya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, justru semakin kencang kesyirikan mereka. Mereka mengatakan, ah, sesajen kita kurang lengkap mungkin. Sehingga penunggu ini, penunggu itu semakin murka. Tidak senang dengan sedikitnya sesajen atau tidak lengkapnya sesajen yang kita berikan. Akhirnya mereka membuat yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Zayyana lahu syaitanu a'mal. Seandainya saja mereka kembali, itu lebih bagus untuk mereka. Akan tetapi hati mereka sudah terlalu dan lebih keras, sehingga apapun yang ditimpakan kepada mereka, bukannya mereka kembali, tapi semakin mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kufur wal'iyadu billah. Ini nasihat barakallahu fikum, pengingat, pengingat untuk kita semuanya. Bahwa umat dahulu dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat mengingat Allah Subhanahu wa taala di kondisi sempit. Begitu lapang mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat-umat belakangan yang mempersekutukan Allah, mereka lupa Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sempit dan dalam kondisi lapang. Senantiasa mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Dan tujuan diturunkannya adab, diturunkannya malapetaka, musibah, bencana, itu agar supaya mereka kembali. Maka orang-orang yang diberi taufik kembali betul kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang hatinya terlanjur lebih keras dan semakin keras, justru semakin kufur, semakin melakukan kesyirikan, wal'iyadu billah, wala hawla wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.